Wala yajibu taba'udu an najasin fi ma'in katsir. Tidak diharuskan seseorang menjauhi dari najis yang berada di air yang banyak. Air yang banyak artinya mencapai dua kulah ya. Jadi misalkan saya berada di dalam kolam misalkan, lalu di kolam itu ada kotoran atau sesuatu yang najis, saya tidak diharuskan untuk menjauhi najis itu. Jadi najis yang ada di dalam air yang banyak ini tidak harus dijauhi, tidak ada hukum untuk menjauhinya. Walau bala fil bahri masalan fartafa'at minhu rohwatun fahiya najisatun intahak koko annaha min ainin najasah au minal mutagoyiri ahadu au sofihi biha wa illa fala. Bila ada seseorang yang kencing di laut, laut ini sebagai contoh saja ya, intinya adalah air yang banyak. Bila ada seseorang kencing di air yang banyak, misalkan laut, lalu dari kencing itu timbul busa dari kencing itu. Apakah busa itu najis atau tidak? Jadi hukumnya tergantung dengan keyakinan. Kalau memang busa itu diyakini berasal dari kencingnya, maka najis. Kalau tidak, maka tidak najis. Ya. Jadi tergantung keyakinannya. Ataupun diyakini dari air yang salah satu sifatnya berubah ya. Pokoknya intinya adalah bila seseorang kencing di air yang banyak, kemudian dari kencing itu ada busa, apakah busa itu najis atau tidak? Hukumnya tergantung dari keyakinan. Kalau keyakinannya busa itu berasal dari benda najis, maka najis, dan kalau tidak maka hukumnya tidak najis. Walau turihat fihi ba'ratun fawaqa'at min ajli tarhi qatratun 'ala syai'in lam tunajjishu. Apabila ada seseorang yang melemparkan kotoran ke laut atau air yang banyak ya. Apabila ada seseorang yang melemparkan kotoran ke air yang banyak, kemudian akibat dari lemparan itu ada cipratan air ya. Misalkan saya melemparkan kotoran ke air yang banyak, kemudian air itu menciprati sarung saya. Apakah sarung saya najis? Itu kalau dalam kitab ini hukumnya tidak najis ya. Jadi cipratan yang diakibatkan dari lemparan kotoran ini tidak menajiskan. Wa yanjusu qalilul ma'i wa huwa madunal kullataini haitsu lam yakun waridan bi wusuli najasin ilaihi yura bil basharil mu'tadili ghairil ghairi ma'fuin anhu fil ma wala ma'fuan anhu fi sholati ka ghairihi min radbin wa ma'in wa in kafura. Ini sekarang membahas tentang air yang jumlahnya sedikit atau kurang dari dua kulah. Jadi kalau di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa yang menjadi titik pokok, yang menjadi acuan di dalam hukum air banyak adalah perubahan. Kalau di dalam air yang sedikit, yang menjadi acuan hukum tidaklah perubahan tetapi bertemu dengan najis. Jadi selama air yang sedikit bertemu dengan najis, maka air itu berubah menjadi mutanajis. Tetapi, akan tetapi, air sedikit ini bisa tidak najis saat bertemu dengan najis bila air itu mendatangi najis. Jadi ini ada perbedaan ya antara najis dan air yang kurang dari dua kulah ini pembahasannya. Kalau najisnya mendatangi air, maka airnya menjadi mutanajis. Tapi kalau air yang mendatangi najis, ini najisnya justru hilang. Jadi tergantung siapa yang menyerang ya. Tergantung siapa yang mendatangi, siapa yang menyerang. Jadi contohnya misalkan ini biasanya dicontohkan saat orang mencuci pakaian. Ya, ingin mencuci pakaian, misalkan ada celana yang terkena kencing, ada celana yang terkena kencing ingin dicuci. Ini nanti bila air yang digunakan sedikit, apakah air itu bisa digunakan untuk mensucikan celana atau tidak? Ini tergantung mana yang mendatangi. Jadi misalkan cara mensucikannya dengan celana itu dialiri air, celana itu disiram air, maka celana itu bisa suci karena memang air mendatangi celana. Tapi kalau dibalik, misalkan air berada di ember, kemudian kemudian celananya dilemparkan ke dalam ember. Itu kan berarti celana mendatangi air. Kalau demikian, maka najis di celana tidak suci, justru malah airnya yang menjadi najis. Jadi tergantung mana yang mendatangi ya. Kalau air yang mendatangi berarti airnya menang, dalam arti najisnya yang hilang. Kalau najis yang mendatangi berarti najisnya menang, dalam arti airnya menjadi najis. Dan di dalam najis ini ada beberapa najis yang dimakfu atau dimaafkan di dalam syariat. Dan hukum makfu ini juga tidak hanya terkhusus dalam bab air, tetapi juga ada di dalam bab sholat ya. Jadi ada istilah makfu fil ma, ada istilah makfu fi sholat. Kalau makfun anhu fil ma berarti najis-najis yang dalam permasalahan air diampuni. Kalau makfu fi sholat beda lagi ya. Jadi najis yang bisa menjadikan air sedikit ini menjadi mutanajis adalah najis-najis yang tidak dimakfu ya, yang tidak dimakfu. Termasuk najis yang dimakfu, najis yang dimakfu adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Jadi selama najis bisa dilihat oleh mata, maka najis itu tidak makfu ya. Berarti kalau tidak bisa dilihat oleh mata, najisnya makfu. Contohnya kalau di Fathul Qorib juga ada ini. Contohnya misalkan saya punya air satu gelas, kemudian ada lalat yang masuk ke dalam air itu. Sebelum lalat itu masuk ke dalam air, lalat itu hinggap di kotoran ya. Jadi ada kotoran, kemudian lalat hinggap di atasnya. Otomatis kan kaki lalat itu menempel kotoran, berarti kaki lalat najis ya. Berarti kaki lalat najis. Namun karena kaki itu sangat kecil sehingga kita tidak bisa melihat najis yang ada di kakinya. Andai kata lalat itu masuk ke minuman saya, ke air saya satu gelas tadi, maka hukum air itu tetap suci mensucikan ya. Ini namanya najis makfu, yaitu najis yang sangat kecil sehingga penglihatan yang normal tidak bisa mendeteksinya. Atau contoh lain biasanya najis yang bisa dilihat oleh orang yang penglihatannya sangat tajam ya. Bisa dilihat oleh penglihatan orang yang sangat tajam, tetapi oleh penglihatan yang normal tidak bisa dilihat. Itu juga termasuk contoh dari najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dan hukum ini, hukum air yang sedikit, ini sama dengan hukum benda cair yang lain. Jadi benda cair selain air itu hukumnya sama seperti air yang sedikit, walaupun benda cair itu jumlahnya banyak ya. Jadi misalkan seperti minyak atau yang lain, itu hukumnya sama seperti air yang sedikit. Sama dalam arti air itu dalam arti benda cair itu hukumnya najis jika bertemu dengan najis. La biwusuli maitatin ladama lijinsiasa ilun ansaki udwin minha ka akrobin wa wajain ila intago ya roma aso badhu walau yasiran fahina id yan jusu la soroton wa difda fayan jusu bihima hilafan lejamin. Ini seperti di kitab Fathul Qorib ya, termasuk najis yang di ampuni atau dimakfu di dalam pembahasan air adalah bangkai hewan yang tidak memiliki darah ya. Jadi bangkai hewan yang tidak memiliki darah, dalam arti andai kata hewan itu bagian tubuhnya terluka, robek, maka hewan itu tidak mengeluarkan darah. Bangkai yang demikian ini bila menempel ke air yang sedikit, hukum air sedikit tetap suci mensucikan ya. Karena walaupun bangkai yang hukumnya najis, tetapi dalam hal air ini najis itu dimakfu. Dimakfu bukan berarti suci ya, hukumnya tetap najis tapi tidak menajiskan air. Namun ada catatan, ada syaratnya ya. Najis dari bangkai yang tidak memiliki darah ini tidak menjadikan air mutanajis, dengan syarat najis itu tidak merubah sifat air ya. Jadi andai kata bangkai yang tercampur di dalam air ini sangat banyak sehingga salah satu sifat airnya berubah, walaupun perubahannya sedikit, maka menjadi najis. Jadi catatannya atau syaratnya adalah najis yang tidak memiliki darah itu, bangkai yang tidak memiliki darah itu tidak merubah air. Dicontohkan dalam kitab Fathul Mu'in, termasuk hewan yang tidak memiliki darah adalah kalajengking dan cicak ya. Kalajengking dan cicak. Cicak atau tokek ya, cicak atau tokek. Jadi ada dua hewan yang diperdebatkan ulama. Apakah dua hewan itu termasuk kategori hewan yang tidak memiliki darah atau tidak? Yaitu saroton wa difda. Saroton itu kalau difda katak ya. Kalau saroton itu kepiting, difda itu katak. Jadi kepiting dan katak ini ada perbedaan ulama. Menurut satu ulama ini tidak termasuk hewan yang tidak memiliki darah, tapi menurut golongan ulama yang lain ini termasuk hewan yang dimakfu. Intinya ada perbedaan ulama. Wala bimaitatin kana nas'uha minal ma kal alaki walau turiha fihi maitatun min dalika najasa wa in kana tarihu ghairu mukallafin wala athara li tarhil hayy mutlaqan. Termasuk dari najis yang di makfu atau najis yang dimaafkan di dalam bab air adalah hewan yang terlahir dari air, hewan yang timbul atau yang muncul dari air. Contohnya di sini dicontohkan seperti alak. Alak itu lintah ya. Kalau di dalam arti kamus alak adalah lintah. Jadi alak ini terlahir dari air. Artinya bangkai dari alak ini tidak bisa menajiskan air. Walaupun najis tetapi dimakfu ya. Ada juga syarat yang lain tentang kemakfuan najis ini. Syarat itu adalah tidak dilemparkan oleh seseorang. Artinya menempelnya bangkai binatang ini ke air ini tidak ada perbuatan dari seseorang, tidak dilempar oleh seseorang, dalam arti tercampur dengan sendirinya ya. Artinya bila ada kesengajaan melemparkan bangkai ini, maka hukum makfunya ini tidak berlaku. Dalam arti air yang tercampuri menjadi najis. Dan walaupun yang melempar ini tidak mukallaf, misalkan orang gila atau anak kecil, itu sama saja. Yang penting kalau ada perbuatan dari seseorang, kalau ada campur tangan dari seseorang, maka hukumnya tidak menjadi makfu. Namun pelemparan ini bisa menjadikan tidak makfu bila hewan yang dilemparkan itu sudah keadaan mati ya, sudah bangkai. Artinya bila hewan itu dilemparkan dalam keadaan hidup, dilemparkan ke dalam air, dicampurkan ke dalam air saat masih hidup, maka itu hukumnya tetap makfu. Dalam arti andai kata setelah dilemparkan baru hewan itu mati di dalam air, maka hukumnya tetap makfu ya. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali untuk pelemparan hewan yang masih hidup. Wallahu a'lamu bishawab.